Di antara dalil-dalil tersebut, tiga ayat dalam surah Ad-Dukhan, Al-Qadar dan Al-Baqarah. Ayat yang pertama, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan berkah. Surat Ad-Dukhan ayat 3. Kemudian di dalam surat Al-Qadar ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Ini berkaitan satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Malam Qadar yang dimaksud adalah malam yang penuh berkah tadi. Atau lebih tepatnya, malam yang penuh berkah tadi maksudnya adalah malam Qadar. Malam Lailatul Qadar. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis, syahrul ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, yaitu surah Al-Baqarah ayat 185. Kemudian penulis rahimahullah hafizahullah taala berkata, fadallat hadhil ayatu tsalatsah ala anna al-Qur'an al-Karim unzila fi lailatin wahidah. Ketiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an diturunkan pada satu malam. Ya, pada satu malam. Tusafu bi annaha lailatun mubarakah wa hiya lailatul qadar. Dan satu malam tersebut, lalu malam itu disifati sebagai malam penuh berkah. Ya, dan ia adalah malam al-qadar atau yang disebut dengan lailatul qadar. Nah, ini Allah menurunkan ini pada Lailatul Qadar dari Baitul Izzah, dari rumah keagungan sampai ke langit dunia sekaligus pada Lailatul Qadar. Ya. Ini keutamaan dari Al-Qur'an. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Wa hiya min layali syahri Ramadhanil Mubarak." Dan ia termasuk salah satu malam di bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Kalau saya boleh tambahkan, dan dia pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Jadi penulis mengatakan Al-Qur'an diturunkan di malam penuh berkah yaitu Lailatul Qadar. Dan di bulan yang penuh berkah yaitu pada bulan Ramadan. Kemudian dan bulan dan Lailatul Qadar di bulan Ramadhan, saya ulangi. Al-Qur'an diturunkan di malam yang penuh berkah yaitu Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adanya pada bulan Ramadhan. Dan di 10 hari terakhir dari bulan Ramadhan. Jadi begitu urutannya, ya. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, "Tsumma ba'da dzalika nazala mufarraqan 'ala mawaqi'in nujum yatlu ba'dahu ba'dhan." Artinya, kemudian setelah itu turun secara terpisah-pisah, saling berurutan satu sama lain, beruntun, saling beruntun satu sama lain. Hakadha rawa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma min ghairi wajh. Demikian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melalui sejumlah jalur. Itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi kita baca ayat Al-Qur'an, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Itu maksudnya adalah turun sekaligus. Satu kesatuan dari mulai Baitul Izzah ke langit dunia. Adapun kemudian turun sesuai dengan kejadian, itu sesuai dengan kejadian setelahnya. Ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Abbas. Dan itu tafsiran dari turunnya Al-Qur'an. Ya, itu tafsiran dari turunnya Al-Qur'an. Yang seperti ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, membuat kita semakin mengagungkan Al-Qur'an. Jadi pembicaraan penulis sampai ke sini kenapa? Karena kita membicarakan bagaimana turunnya Al-Qur'an. Dan melihat bagaimana turunnya Al-Qur'an, maka atau mengetahui akhirnya bagaimana turunnya Al-Qur'an, akhirnya kita semakin mengagungkan Al-Qur'an. Yang mengagungkan Al-Qur'an, semakin dia akhirnya mencintai Al-Qur'an tersebut. Farawa al-Hakimu an Sa'id bin Jubair an Ibn Abbas radhiyallahu anhu maqal. Unzilal Qur'anu jumlatan wahidan ila sama'id dunya wa kana bi mawaqi'in nujum wa kana Allah yunzilu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'd. Perhatikan baik-baik, dalam riwayat kitab Al-Mustadrak, Al-Mustadrak ini adalah yang dimiliki oleh Imam Hakim. Kitab hadis yang dimiliki oleh Imam Hakim, yang ditulis oleh Imam Hakim. Al-Hakim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Al-Quran diturunkan sekaligus ke langit dunia. Nah, ini riwayatnya. Kalau tadi kan perkataan Syekh Abdul Razak menceritakan. Sekarang beliau menyebutkan riwayatnya langsung. Bahwa memang Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan turunnya Al-Quran seperti yang beliau jelaskan tadi. Ya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Rasulnya berangsur-angsur. Begitu tata cara turun Al-Quran. Jadi jangan bingung pak, nuzulul Al-Quran kapan? Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan nuzul Quran? Yaitu turun Al-Quran sekaligus dari Baitul Izzah, dari rumah keagungan, langit yang ketujuh sampai ke langit dunia. Langit dunia itu di mana Ustaz? Apakah di atas kita yang kita lihat ini awan-awannya? Allahu a'lam. Ya. Dan ini langit dunia ini ada penjaga, ada malaikat yang menjaganya. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu bahwa malaikat ketika mencabut nyawa seseorang tidak sekejap mata langsung dimasukkan ke dalam kain kapan. Kemudian malaikat kalau seandainya orang beriman, maka dibawa dengan mulia. Tidaklah malaikat yang membawa ini melewati sekumpulan-sekumpulan malaikat yang ada di langit. Jadi di langit itu ada malaikat-malaikat. Kecuali malaikat tersebut akan bertanya, "Ma hadzar man hadzar ruhut thayyib?" Siapakah ruh yang baik ini? Maka malaikat yang membawa ini akan menjawab, si fulan bin fulan, ya, yang akan dinaikkan ke atas langit. Fayustaftahu lahu. Maka dimintakan dibukakan pintu langit untuknya. Nah, di situ ada malaikat penjaga langit. Ya, langit dunia. Allahu a'lam di mana letaknya, Allah yang lebih mengetahui. Yang jelas para ikhwah sekalian, itulah disebut dengan langit dunia diturunkan Al-Qur'an sekaligus baru diturunkan secara berangsur-angsur. Kemudian riwayat selanjutnya yang disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Hafidzahullah taala yang menunjukkan tata cara penurunan Al-Qur'an seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu waruya aidan an Ikrimata an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma annahu qala, dan waruya aidan, beliau meriwayatkan pula dari Ikrimah, yaitu Al-Hakim meriwayatkan pula dari Ikrimah. Kalau tadi dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas. Ini sekarang dari Ikrimah. Ikrimah meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Apa riwayatnya? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Unzilal Qur'anu jumlatan wahidatan ila sama'id dunya lailatul qadar." Artinya, Al-Qur'an diturunkan sekaligus ke langit dunia pada malam Al-Qadar. Tsumma unzila ba'da dzalika fi 20 sanah. Kemudian Al-Qur'an sesudah itu diturunkan selama 20 tahun. Wah, subhanallah. Ini ada tambahan riwayat. Rupanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah, penulis buku ini, kenapa menyebutkan riwayat yang kedua? Karena ada tambahan penjelasan riwayat. Turun ke langit dunia dari langit yang ketujuh ke langit dunia, kemudian berangsur-angsur turun selama berapa tahun? 20 tahun. Ini penjelasan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Tsumma qara, kemudian sesudah itu beliau membaca ayat Al-Qur'an yang berbunyi dalam surah Al-Furqan ayat 33. Wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan kepadamu suatu permisalan, melainkan kami datangkan kepadamu dengan kebenaran dan sebagus-bagus tafsiran. Ya. Kemudian ayat yang kedua yang dibaca oleh Abdullah bin Abbas juga, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'uhu 'alan nasi 'ala mukts. wa nazzalnahu tanzila, dan Al-Qur'an itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kalian membacanya perlahan-lahan kepada Al-Fan, agar kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ayat yang pertama tadi surat Al-Furqan ayat 33 maksudnya bagaimana? Tidaklah mereka mendatangkan kepadamu suatu permisalan, melainkan kami datangkan kepadamu dengan kebenaran dan sebagus-bagus tafsiran. Nah ini, kata-kata sebagus-bagus tafsiran ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu turun berangsur-angsur sesuai dengan apa? Sesuai dengan kejadian-kejadian. Jadi ketika ada orang kafir, misalkan ingin diperlihatkan apa, ingin dijelaskan apa, maka turun ayat Al-Quran. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya tentang darah haid. Dijelaskan, turunlah ayat suci Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anil anfal, mereka bertanya tentang harta rampasan perang, turunlah tentang ayat Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, turunlah ayat Al-Qur'an tentang khamar dan judi. Terus seperti itu. Ya, yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an sebagai diturunkan sesuai dengan kejadian-kejadiannya. Begitu juga ayat selanjutnya, ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis surat Al-Isra ayat 106, bahwasanya Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia. Ini tujuannya. Agar Allah Subhanahu agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mengajari manusia dengan perlahan-lahan. Baik. Kemudian kita baca apa yang disebutkan oleh penulis selanjutnya, wa rawa Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbasin annahu sa'ala Athiyata Ibn al-Aswad faqala waqa'a fi qalbi ash-shakk fi qawlihi fi qawlillahi ta'ala shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an wa qawluhu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah وقوله إن أنزلناه في ليلة القدر وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وربيع فقال ابن عباس إنه نزل في رمضان في ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. Nah, kemudian penulis menyebutkan riwayat satu lagi yang menjelaskan tata cara turunnya Al-Qur'an, satu lagi ya, riwayat satu lagi. Lihat, ini lebih jelas lagi. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa dia ditanya oleh Athiyah bin Al-Aswad, ya. Athiyah bin Al-Aswad bertanya kepada Ibnu Abbas. Athiyah ini adalah seorang tabi'i. Beliau bertanya kepada gurunya Abdullah bin Abbas. Terbesit dalam hatiku keraguan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Ragu ini bukan berarti ragu meragukan ayat, tidak. Cuma bingung bagaimana maksudnya, bagaimana tafsirannya. Ya, ragu ini bukan meragukan ayat Al-Qur'an, ya. Apa itu firman yang diragukan atau yang dibingungkan tafsirannya? Syahrul Ramadhan alladzi unzila fil Qur'an, yaitu bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Dan firmannya, ada tiga ayat yang beliau bingung. Dan firman selanjutnya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Dan firmannya sekali lagi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam-malam qadar. Taib, sungguh kami menurunkannya pada malam qadar. Sementara kata Athiyah, Al-Qur'an bukankah telah diturunkan pada bulan Syawal, pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan bulan Rabi', yaitu Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Kenapa diturunkan, disebutkan dalam ayat ini cuma apa? Cuma bulan apa? Bulan Ramadan. Ya, ini yang beliau pertanyakan. Maka kemudian perhatikan, maka Ibnu Abbas berkata, ini penjelasan dari gurunya Abdullah bin Abbas, sungguh ia turun di bulan Ramadan pada malam Al-Qadar dan pada malam penuh berkah dengan sekaligus. ya, dengan sekaligus, kalau di sini sebutkan ya dengan sekaligus, kemudian diturunkan terpisah-pisah dan berangsur-angsur dalam bulan-bulan dan hari-hari. Nah, gitu ya. Ini tiga riwayat ini menguatkan satu dengan yang lainnya. Semuanya riwayatnya dari siapa? Abdullah bin Abbas. Sekarang sudah kita tahu bagaimana turunnya Al-Qur'an. Ya. Paham bagaimana turunnya Al-Qur'an sudah? Nah, inilah yang disebut dengan manhaj salaf. Yaitu memahami Al-Qur'an dan sunnah yang dipahami oleh salafus saleh. Siapa itu salafus saleh? Para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'i. Dan pemahaman inilah yang paling patut dipakai. Ya. Cara beragama seperti inilah yang paling patut dipakai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sekarang kemudian baru Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala menjelaskan apa hikmahnya. Innal hikmata fi hadzal nuzuli hiya ta'dhimul Qur'anil Karim wa ta'dhimu amri man nazala alaihi wa huwa rasulullah man nuzila alaihi wa huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimu asy-syahr alladhi nuzila fihi wa huwa syahr ramadhan wal lailah allati nuzila fiha wa hiya lailatul qadr allati hiya khairun min alf syahr. Nah, baru beliau menjelaskan begitu di cara penurunan Al-Qur'an itu apa hikmahnya. Hikmah diturunkan Al-Qur'an dengan keadaan seperti itu adalah mengagungkan Al-Qur'an yang mulia. Satu. Yang kedua, mengagungkan penerima Al-Qur'an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua. Yang ketiga, mengagungkan bulan yang diturunkan padanya, yaitu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Tiga. Yang keempat, mengagungkan malam yang diturunkan padanya, yaitu malam Al-Qadar, yang mana malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini dia, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 4 keagungan tentang turunnya Al-Qur'an. Ini semakin kita mengagungkan Al-Qur'an. Jadi tidak sembarangan berbicara tentang Al-Qur'an. Nah, makanya ada perkataan Khabbab Ibnul Arad, seorang sahabat. Beliau ini sahabat yang miskin, termasuk sahabat yang diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Khabbab Ibnul Arad ini mengatakan, "Lau alimtum kalama rabbikum ma syabi'tum min." Kalau seandainya kalian mengetahui tingginya, mulianya kedudukan firman Allah, kalian tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah puas membacanya. Ya, karena Al-Qur'an agung, diturunkan di bulan yang agung, yang menerimanya adalah yang rasul yang agung, kemudian di pada malam yang agung, 4 keagungan menunjukkan indahnya Al-Qur'an. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah yang menunjukkan akan hal itu, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sungguh kami menurunkannya di malam Al-Qadar. Ini Al-Qur'an. Tahukah engkau apa malam Al-Qadar? Para ulama mengatakan, jika ada firman Allah, "Wa ma adraka," ya, ada dalam kitab Azamatul Quran disebutkan akan hal ini. Wa ma adraka. Ayat yang menyebutkan yang seperti ini banyak. Apa di antaranya? Al-Qari'atu mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yang lain? Hah? Wa ma adraka mal hutamah. Yang lain? Hah? At-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. Banyak kan? Para ulama tafsir mengatakan, jika ada ayat wa ma adraka, itu fa innahu yu'limuhu, meninggikan kedudukan apa yang disebutkan setelahnya. Ya. Kalau ada firman Allah wa ma adraka, itu berarti penting apa yang disebutkan setelahnya, termasuk di dalamnya wa ma adraka ma lailatul qadar. Hah? Lailatul qadar. Artinya apa yang disebutkan setelah ini itu menunjukkan penting. Maka kaidahnya bagaimana? Setiap ayat Al-Qur'an yang ada wa ma adraka, maka menunjukkan sesuatu yang di sebutkan setelahnya adalah hal yang penting, hal yang agung, hal yang mempunyai kedudukan penting dalam Islam. Ada banyak ayat, Pak. Saya sebutkan ya. Ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu, surat Al-Haqqah ayat 3. Silakan ditulis yang semuanya ada adraka, adraka. Wa ma adraka mal haqqah. Surat Al-Haqqah ayat 3. Kemudian surat Al-Muddatsir ayat 27. Wa ma adraka ma saqar. Al-Muddatsir ayat 27. Surat Al-Mursalat ayat 14. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Ya. Surat Al-Infitar ayat 17. Wa ma adraka ma yaumuddin. Kemudian surat Al-Infitar ayat 18. Allah ulangi bahkan, thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian surat Al-Mutaffifin ayat 8. Wa ma adraka ma sijjin. Kemudian surat Al-Mutaffifin ayat 19. Wa ma adraka ma illiyun. Semuanya adraka ma. Jadi makanya disebutkan oleh para ulama tafsir penemuan bahwa setiap ayat yang adraka menunjukkan setelahnya adalah sesuatu yang penting, mempunyai kedudukan dalam Islam. Kemudian surat At-Tariq, wa ma adraka ma at-tariq, At-Tariq ayat 2. Kemudian surat Al-Balad ayat 12. Wa ma adraka mal aqabah. Surat apa? Al-Balad ayat 12. Kemudian surat Al-Qadar ayat 2 yang kita baca. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kemudian surat Al-Qari'ah ayat 3. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian surat Al-Qari'ah ayat 10. Wa ma adraka ma hiya. Ma hiya. Ya. Kemudian surat Al-Humazah ayat 5. Wa ma adraka ma al-hutamah. Ada berapa itu, Pak? Hah? Ada berapa? 10. 11 apa 10? Hah? 13. Oh, berarti ada yang kurang. Yang berapa? 13. Harus sama, harus sama. Karena nanti ada penemuan yang lain lagi, harus sama. Al-Haqqah ayat 3. Al-Muddatsir ayat 27. Al-Mursalat ayat 14. Al-Infitar ayat 17. Al-Infitar ayat 18. Al-Mutaffifin ayat 8. Al-Mutaffifin ayat 19. At-Tariq ayat 2. Al-Balad ayat 12. Al-Qadar ayat 2, Al-Qari'ah ayat 3, Al-Qari'ah ayat 10, Al-Humazah ayat 5. Berapa? 13. Baik. Sekarang ada lagi penemuan yudrika. Ya. Yudrika. Di dalam Al-Quran sering disebutkan tentang yudrika. Surat, misalkan dalam surat Al-Ahzab ayat 63. Yas'alukan nasu anis sa'ah. Qul innama ilmuha indallah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Kemudian, di dalam surat Ash-Shura ayat 17. Allahu alladhi anzalal kitaba bilhaq wal mizan. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبًا قَرِيب لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيب. Dalam surat Abasa ayat 3, وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى. Apa penemuannya? Kalau tadi adraka, sekarang yudrika. Ya? Yudrika. Yudrika lebih condong kepada, dicatat, jika ada dalam Al-Quran kata yudrika, maka menunjukkan kepada sesuatu yang belum diketahui. Sesuatu yang belum diketahui. Lihat, berkaitan dengan sesuatu yang belum diketahui. Saya terjemahkan ayat 3 ayat tadi ya. Surah Al-Ahzab ayat 63. Mereka manusia bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang hari kiamat. Katakanlah sesungguhnya ilmunya di sisi Allah. Dan apa yang kamu ketahui mungkin besok hari kiamat. Jadi yudrika lebih condong kepada sesuatu yang tidak diketahui. Kapan terjadinya? Sama juga dalam surah Asy-Syura ayat 17. Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan kebenaran dan timbangan. Dan apa yang kamu ketahui? Mungkin hari kiamat besok. Mungkin hari kiamat apa? Besok. Ini bagus saya jadikan tema kajian hari ini insya Allah di Raja TV. Hari kiamat besok. Ya, mungkin hari kiamat besok. La'allal sa'ata qarib. Mungkin hari kiamat besok atau dekat. Karena tim dakwah minta judul kajiannya Misteri Hidup Setelah Mati. Mungkin hari kiamat dekat. Ya. Ya kita enggak tahu, dan para ulama mengatakan man mata qamat qiyamatuhu sebagaimana dikatakan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Artinya siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Nah, kita enggak tahu kapan kita mati. Makanya disebutkan oleh Allah dekat. Ya. Baik. Dalam surah Abasa, kita tahu surah Abasa itu turun karena ada orang buta yang ingin minta petunjuk dari Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW berpaling malah memperhatikan yang orang-orang kafir Quraisy yang mempunyai kedudukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, "Wa ma yudrika la'allahu yazzakka." Apa yang kamu ketahui wahai Muhammad SAW? Mungkin dia dapat petunjuk. Nah, ini kan ketidaktahuan. Maka bisa diambil pelajaran. Setiap ayat Al-Quran yang ada dalam yudrika menunjukkan kepada ketidaktahuan. Nah, itu beberapa penemuan yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Saya dapat ini dalam kitab Azamatul Quran. Ya, Azamatul Quran. Agungnya Al-Quran. Ini penemuan-penemuan yang sangat menarik. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan kajian kali ini. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mohon diingat setiap Rabu pagi itu kita membaca fikih, doa dan zikir. Nah, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang ada ingin sholat syuruk sekitar 5 menit lagi ditambah boleh. atau sekarang boleh, tetapi lebih utama 5 menit lagi. Karena 15 menit setelahnya.